papan karena banyak sekali perinciannya terkait qawaid riba itu ada 8, ikhwan. Qawaid riba itu ada 8 secara umum, akan tetapi kita tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan itu. Dan ini insya Allah terkait permasalahan riba secara umum saja. Ya, bahwasanya salah satu penghalang dari sahnya sebuah transaksi itu riba. Dan riba ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma kaum muslimin dalam Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adafan mudha'afatan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laknat terhadap pelaku riba. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Kabair, Al-Zawajir fil Iqtira'il Kabair, tentang dosa-dosa besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Al-Kabair mengharamkan riba, ikhwan. Semua para ulama. Dan riba termasuk dosa besar, dan ijma' kaum muslimin. Al-Imam, saya lupa siapa namanya, dia punya kitab namanya Al-Ijma'. Ada yang tahu? Ulama hidup pada abad ketiga Hijriah. Saya lupa namanya. Al-Ijma', bahwasanya kaum muslimin dari para sahabat itu sepakat hukum riba itu haram. Haram. Dan termasuk dosa besar. InsyaAllah akan saya sampaikan perincian riba dan apa saja yang termasuk ke dalam barang ribawi. Riba itu terbagi menjadi dua. Pertama, riba al-bay' dan riba dain. Riba dain itu riba utang piutang, atau yang biasa dikenal dengan riba jahiliyah. Dan ini merupakan riba yang paling besar. Kemudian yang kedua, riba al-bay', riba jual beli. Riba jual beli dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba fadol dan riba nasiah. Saya tulis di papan. Ada penghapus. Ada penghapus. Oh iya. Riba, ikhwan. Dain, al-bay'. Ini ada riba dain dan riba al-bay'. Dalam riba dain ini ada satu kaidah penting yang harus teman-teman hafalkan, yaitu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, atau kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu merupakan riba. Nah, aplikasi dari riba dan ini banyak. Contohnya bunga bank, atau keterlambatan denda pembayaran, atau hadiah dari orang yang meminjamkan uang kepada orang yang meminjamkan uang. Kemudian permasalahan saham masuk di riba dain. Apalagi Yohan? Gopay masuk di sini. Ini ribadeng. Apalagi? Apa? GoFood. GoFood. OVO. OVO pembayaran seperti Petre. Saya kurang tahu OVO. Wallah ta'ala. By trend, wallah alam, kurang tahu. Intinya ada riba tapi saya enggak tahu rinciannya. Kemudian riba bay itu ada dua. Ada fadol. Fadol itu artinya berlebihan. Ada riba nasi'ah. Nasi'ah itu berasal dari kata nasa'ah, yang artinya penundaan. Aplikasi dari riba fadol itu contohnya apa? Pertukaran uang ketika lebaran. Biasa kan? Ada enggak? 100 ribu ditukar cuma dapat 90 ribu. Nah ini masuk ke dalam riba fadol. Karena 100 ribu tidak sama dengan 90 ribu. Sebentar akan kita lanjutkan. Kemudian ada riba nasi'ah, riba penundaan. Apa contohnya riba penundaan? Kredit. Kredit masuk di riba deng. Keterlambatan denda pembayaran. Dan orang yang mendatangani kredit jatuhnya di riba sini. Ini riba lebih parah daripada riba ini. Riba ini diharamkan karena wasilahnya ke riba sini. Bisa difahami? Kemudian riba nasi'ah, contohnya seperti pengembalian uang secara tidak tunai. Yang saya kasih contoh, Aqua 500 nanti. Kan nanti itu apa? Penundaan kan? Ya, ini masuk ke dalam riba nasi'ah. Bisa ditangkap ya? InsyaAllah. Kemudian terkait komoditi riba, ikhwan. Berkaitan dengan komoditi riba yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit Al-Ansari. Ubadah bin Samit ini yang kata Umar bin Khattab, satu kekuatannya sama seperti kekuatan 1000 pasukan. Masya Allah. Ubadah bin Samit, beliau mengatakan, Az-zahabu biz-zahabu, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian asyairu bisyairi, watamru bitamri, walmilhu bilmilhi, mislan bimislin, sawaan bisawaan, yadan biyadin. Emas, perak, gandum kasar atau beras ya, bahan makanan pokok lah, gandum halus, jelai, gandum halus atau jelai, kurma, apa lagi, garam. Kalau ini kiasnya mata uang. Kalau ini apa? Bahan makanan pokok, makanan pokok dan tahan lama. Tahan lama. Nah ini masuk ke sini. Sekarang yang jadi pertanyaan, sahkah menukar emas 1 kilo dengan emas 2 kilo? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jatuh ke riba? Riba mana? Riba bay. Tepatnya riba? Apa? Fadol. Ya, Masya Allah. Kemudian, bolehkah membeli emas secara online? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Berarti jatuh di riba nasi'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalam satu majelis. Bisa faham? Kemudian bolehkah beras rojo lele ditukas dengan beras raskin? Sama-sama 1 kilo. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena beda jenis. Jenisnya harus sama, yaitu satu ilat. Bisa difahami? Satu ilat itu artinya apa? Ada yang tahu ilat? Sebab yang berdampak pada implikasi hukum syariat. Kenapa khamr diharamkan? Ilatnya apa? Memabukkan. Ya kan? Mengapa riba diharamkan? Ilatnya apa? Menggolimi harta orang lain. Bisa difahami? Bisa. Kemudian pertukaran emas, kaidahnya apa, ikhwan? Emas dengan emas, dua ya. Kalau sesama jenis kaidahnya dua, yaitu tunai dan sama. Ukurannya sama, sama ukuran. Emas dengan perak, 1 kilogram emas dengan 1 kilogram perak. Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Emas dan perak sama enggak jenisnya? Sama atau tidak? Beda. 1 kilogram emas, 10 kilogram perak, sama enggak? Tapi boleh enggak? Tidak sama, tapi boleh. Sama seperti 1 dolar 13 ribu rupiah. Boleh enggak? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya satu saja. Kalau berbeda jenis, syaratnya satu. Tunai. Tunai. Bisa difahami? Kalau rupiah dengan rupiah, syaratnya dua. Apa tadi, ikhwan? Apa? Nilainya harus sama dan tunai. Bisa seperti transaksi money changer. Apa nama lain money changer, ikhwan? Nama Arabnya. Yang saya bilang tadi apa? Ada yang tahu? Musya? Ah, Masya Allah. Cerdas-cerdas, ikhwan soal. Musya Rofa, ikhwan. Ditulis ini. Atau syaf. Kalau ingin mengerti fikih mu'amalah, itu istilah-istilahnya harus antum hafalkan. Apa itu murabaha, apa itu mudoroba, apa itu musyaraka. Bisa difahami, ikhwan. Kemudian yang berkaitan dengan makanan ini, gandum. Ini ilatnya apa tadi? Makanan pokok dan tukar uang. Bolehkah mengutangi beras atau gandum atau kurma? Boleh tidak? Utang beras atau, padahal mereka sama-sama barang ribawi. Boleh. Karena apa? Berbeda jenis. Ini jenisnya thamaniyah. Thamaniyah. Thamaniyah itu artinya alat pembayaran. Karena emas dan perak pada waktu zaman Rasulullah SAW merupakan alat pembayaran. Dan ini pendapat yang dipilih oleh ulama mu'asyirin, ulama kontemporer. Dan ini pendapatnya mazhab Maliki. Thamaniyah, alat pembayaran. Saya minta maaf, ikhwan, insyaAllah. Berarti boleh atau enggak utang emas? Utang emas boleh atau enggak? Enggak boleh. Afwan, utang ini gandum. Boleh ya? Sekarang bisa dimengerti semua kaidahnya. Bisa dihafalkan? Bisa, Afwan? Ada yang bisa? Yang mana? Yang ini. Kalau ini dengan ini, itu tidak ada syaratnya. Bisa difahami? Kelompok samania dan kelompok makanan pokok tidak ada syaratnya. Tidak tunai dan tidak sama, enggak masalah. Bisa difahami? Kalau ini dengan ini syaratnya apa? Harus sama, harus tunai. Begitupun ini dengan ini, atau ini dengan ini, syaratnya harus tunai. Misalnya antum tukar 1 kg kurma dengan 3 kg garam, boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Tunai. Kalau 1 kg kurma bagus dan 1 kg kurma jelek, boleh atau tidak? Enggak boleh. Solusinya bagaimana? Jual dulu, baru dibeli kurma yang sejenis, kemudian ditukarkan. Berarti syaratnya apa? Harus sama dan tunai. Bisa difahami? Bisa contohnya. Nanti kita masuk ke aplikasi. Insyaallah bisa. Baik. Saya minta tolong dihapus. Kemudian dari paparan kaidah itu, yang penting antum hafalkan, ikhwan, kaidah, karena dalam masalah muamalah, karena itu masalah yang berkelut dengan kaidah semua. Seperti kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, itu dapat merinci beberapa kasus kontemporer. Ada yang tahu? Ya, seperti kaidah kullu qardin jarra manfaatan, itu dapat merinci beberapa kasus, ikhwan. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, contohnya apa? Bunga bank, apa lagi? Gopay, pemanfaatan barang gadai, nggak boleh. Apa lagi? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Dengan satu kaidah kita bisa merinci berapa permasalahan. Banyak, ikhwan. Banyak permasalahan. Nah, ini pentingnya antum semua menghafal kaidah-kaidah dalam muamalah. Dan juga istilah-istilah yang ada di dalam muamalah. Atau istilah-istilah dalam jual beli seperti daraba, musyarakah, murabaha. Ada yang tahu? Yang tahu ana kasih hadiah. Dijelas, ada yang tahu? Apa mudoroba, apa murabaha, apa musyarakah? Enggak ada yang tahu. Nah, ini insyaallah nanti antum pelajari bagaimana step-stepnya, karena dalam murabahah itu banyak kasus kontemporer yang kita bisa uraikan. Contohnya KPR, apa lagi? Leasing. Itu merupakan salah satu bentuk murabahah. Jual beli secara apa? Tidak tunai. KPR tunai enggak? Kredit perumahan tidak, kan? Yang presentasinya jelas enggak diketahui kedua belah pihak. Presentasi keuntungan jelas. Ada denda keterlambatan enggak? Ada. Nah, ini dia yang antum harus perbaiki. Kalau enggak ada denda keterlambatan, maka halal KPR. Bisa difahami? Murabaha itu pembelian secara tidak tunai, yang dimana presentasi keuntungannya diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya gini, HP ini saya beli dengan harga 1 juta. Saya jual kepada antum 1.500.000, saya untung 500 dan dibayar secara kredit sebanyak 5 bulan. Bisa difahami? Dan denda keterlambatan dicabut. Tapi biasa aplikasi di Dunia perbankan ada denda keterlambatan atau enggak? Ada atau enggak? Ada, Iwan. Terus apa lagi? Selain kredit emas, murabaha emas, ada tidak? Ada, Iwan. Pembelian emas secara tidak tunai, boleh kah ini? Sekarang emas ilatnya apa? Ilat-ilat, sebab hukumnya itu apa? Barang ribawi kan? Uang barang ribawi atau tidak? Uang barang ribawi. Syarat pertukaran barang ribawi dan barang ribawi apa? Harus tunai. Harus tunai dan sama. Nah sekarang kredit emas apakah boleh dalam syariat? Tidak boleh jawabannya, karena mempunyai hukum ilat yang sama, kan? Bisa difahamin. Tapi banyak gak kasus kredit emas di Pegadaian? Ada atau tidak? Ada. Wallah ta'ala a'lam. Mungkin kita bisa kembangkan dengan tanya jawab dalam masalah riba. Nanti habis tanya jawab masalah riba, kita lanjut masalah ghoror. Saya jawab dulu pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjualkan zakat barang dagangan yang kita jual, sementara barang yang kita jual itu kita hutang di bos? Gak boleh, Iwan. Utang didahulukan dari permasalahan zakat. Zakat, kalau orang yang mengutangi, berarti itu orang dia gak wajib mengeluarkan zakat, karena dia dikatakan miskin, gak mampu. Bayarkan dulu hutangnya, baru hak Allah dia penuhi, yaitu dalam masalah zakat. Dan gak boleh mengeluarkan zakat kalau masih ada utang di bos. Masalah utang harus didahulukan. Bisa difahami? Bisa difahami. Dan zakat ini apa rukun dan syarat zakat? Ikhwan, rukun dan syarat zakat. Rukunnya muslim. Syaratnya apa? Nisab. Terus haul. Terus kepemilikan penuh. Boleh antum zakat barangnya orang? Gak boleh. Harus barang sendiri, Iwan. Dan harta yang berkembang biakan. Mobil antum ada zakatnya? Rumah antum ada zakatnya? Motor antum ada zakatnya? Tanah yang antum punya berhektar-hektar ada zakatnya? Gak ada, Iwan. Tapi ketika dijual dan mencapai nisab dan haul, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Bisa difahami, Ikhwan? Baik. Bagaimana hukum menjual tembakau? Saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanya kepada Dr. Erwandi. Ini tulisannya kurang jelas, saya enggak bisa baca. Coba. Jika pembeli mempunyai uang 5.000, terus dimasukkan ada Iwan yang bertanya. Siapa yang tanya ini? Tulisannya kecil sekali. Ada yang tanya. Saya persilakan Ikhwan bertanya terkait permasalahan riba dan aplikasinya dalam dunia kontemporer. Oke. Okay. Yeah. Iya. Oh, sudah dijawab. Oh iya. Yeah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP. DP namanya dalam syariat al-urbun. Jual beli al-urbun. Antum catat. Urbun nama lainnya down payment. Uang muka. Terus, uang muka boleh, karena uang muka sebagai pengikat agar suatu barang yang diinginkan tidak beralih kepemilikannya kepada orang lain. Begitu kan? Dan kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan, maka DP-nya halal dia ambil. Si penjual halal mengambil uang yang sudah di DP. Karena begini, apa manfaat DP-nya ini? Karena dia menghalangi seseorang untuk mempunyai kepemilikan terhadap barang yang hendak dia beli. Ketika sudah di DP, maka barang yang dia sudah beli ini enggak boleh diganggu orang lain. Itu hikmahnya DP. Kalau seandainya tidak di DP, masih milik umat. Siapa saja yang mau beli, yang ingin beli, tidak masalah. Tapi ketika sudah di DP, maka itu menjadi hak, belum hak penuh ya, pengikat bagi si pembeli. Dan kalau seandainya transaksinya batal dikarenakan beberapa hal, maka uang DP-nya halal bagi si penjual. Bisa fahami? Dan ini pendapat yang roji yang dikeluarkan oleh Al-Lajna Da'ni, Komisi Fatwa Riset Saudi Arabia. Barangnya belum ada, terus kita harganya begini. Iya, enggak boleh, karena barangnya belum ada. Sekalipun minta uang muka, enggak minta uang muka pun enggak boleh. Karena antum menjual barang yang belum dimiliki antum. Bisa paham? Kecuali barangnya ada dulu, baru dia ya minta DP. Atau bikin janji tanpa bikin akad. Ketika barangnya sampai, uangnya dititipkan, bukan diambil antum. Bisa difahami? Seperti yang antum tanyakan, uangnya boleh dititipkan. Belum bikin akad. Uangnya bisa dimanfaatkan gak? Gak boleh antum manfaatkan. Kalau diizinkan boleh, tetapi jika mengalami kerugian, antum wajib ganti. Bisa difahami? Dititipkan, kemudian setelah barangnya datang baru antum bikin akad. Nah, ini halal. Itu bukan DP namanya. Itu akadnya titip dulu, titip dan berjanji. Faham? Sekarang online dari kita aja pasang-pasang gambar di Facebook, ya. Gitu, terus disebar. Barangnya belum ada kan? Nah, seperti kasus dropshipping kan? Itu kan asal-asal comot barang orang tuh. Nanti setelah ada pesan baru cari. Betul enggak? Enggak boleh. Antum menjual barang yang belum antum miliki. Kalau mau solusinya bagaimana? Antum jadi agen. Kalau sudah agen, perwakilan, berarti antum sudah punya hak di situ. Karena antum sebagai wakilnya dia. Hak si pemilik barang itu hak antum juga. Karena antum sudah mendapat 100% kepercayaan dengan dia. Jadi ketika antum posting, antum bikin akad halal. Bisa difahami? Baik, wallah ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya tentang hukum arisan. Arisan Syekh Utsaimin mengatakan bukan mubah hukum, sunnah. Kenapa sunnah? Karena ini bagus untuk membantu orang. Kan arisan itu sekumpulan orang yang mengumpulkan duit, kemudian ditarik lot, diundi. Undi itu nama bahasanya qur'ah. Dan ini dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian diundi, siapa namanya yang keluar, maka dia yang berhak mendapatkan. Dengan satu catatan, lotnya dipisah. Untuk makan-makan lain, untuk arisan lain. Karena yang biasa yang terjadi di masyarakat Indonesia, siapa yang memberi, yang mendapat arisan, maka dialah yang mentraktir makan. Makannya riba. Kenapa? Karena dia yang meminjamkan uang kepada orang, kepada antum semua ini. Kemudian dia mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Makan-makan. Solusi syar'inya gimana? Lotnya dipisah dua. untuk misalnya arisan 50 ribu per bulan. 50 ribunya sendiri, uang makan-makannya umpamanya per orang 25 ribu. Jadi uang makan-makannya diambil dari kas buat makan-makan tanpa uang arisan. Ini halal. Tetapi kalau digabung dari uang makan-makan, ini yang diharamkan karena memberikan manfaat. Ini yang terangkum tadi dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu merupakan pinjaman riba. Bisa dipahami? Jelas ya? Jelas. Hukum asalnya boleh. Yang lain lagi. Yang anak ini tanyakan, anak biasa menjual parfum, biasa. Jual apa? Parfum tidak wangi. Oh iya. Biasa dicampur dengan alkohol. Alkohol. Iya. Hukumnya bagaimana? Baik. Sudah pernah sebelumnya kita bahas alkohol, Ikhwan? Ikhwan di Kupang? Belum. Alkohol ini masuk ke dalam bab kezoliman. Akan tetapi karena ini masalah nawazil. Apa itu nawazil? Nazilah. Permasalahan yang rumit. Makanya antum pernah dengar istilah kunut nazilah. Pernah dengar? Itu kunut karena terjadi sebuah permasalahan yang rumit di sebuah daerah, maka kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Bisa pahami? Pada dasarnya, Ikhwan, alkohol itu ada tiga unsur pembentuknya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada namanya etanol. Antum catat ya, supaya syubhatnya terangkan dari antum. Etanol. Ini alkohol yang paling banyak terdapat di dalam minuman keras. Dan ini unsur yang paling berpengaruh untuk memabukkan seseorang. Baik. Kemudian yang kedua, metanol. Alkohol ini, Ikhwan, yang sering dipakai untuk minyak wangi. Faham? Kalau antum minum, antum bisa tewas. Bisa faham? Nah. Kemudian yang ketiga, ada namanya isopropil alkohol. Alkohol ini yang biasa untuk dipakai untuk untuk dunia kedokteran, laboratorium, dan untuk bahan baku industri pewarna. Ini isopropil alkohol. Ada orang kesehatan. Ada. Betul enggak? Ah, betul. Sekarang yang ana tanya, apakah di minyak wangi itu alkoholnya bersifat memukhomat? Karena ilatnya alkohol ini apa? Memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Ada yang tahu kaidahnya? Hadisnya bukan haram. Sekarang apakah alkohol yang di minyak wangi itu ada unsur khamarnya? Tidak ada. Walaupun diminum mati, tetapi boleh enggak dipakai? Sekarang hukum asal alkohol apa? Najis atau boleh? Alkohol najis atau tidak? Tidak najis. Sebagaimana dalilnya yang Allah jelaskan bahwasanya ketika para sahabat turun ayat untuk mengharamkan khamar, itu ditumpah oleh para sahabat dari drum-drum di jalan-jalan utama kota Madinah. Ketika mereka sholat, kalau seandainya alkohol ini najis, otomatis mereka sholat berwudu. Tapi tidak. Berarti saat hukum asal alkohol itu tidak najis. Dan antum ketika menggosok di sini, itu bukan yang namanya etanol. Tetapi metanol yang antum minum, itu bisa mati. Jadi dia tidak ada unsur khamarnya. Nanti antum bisa nonton di penjelasan Ustadz Muhammad Abdul Twasikan. Dan itu memang harus yang pakarnya yang menjelaskan. Dan alhamdulillah, Itu sering belajar sama beliau di Jogja. Dan alhamdulillah faedah dari alkohol ini ana dapat dari beliau. Bisa dijelaskan? Karena memang beliau orangnya kimia murni, Pak. S1-nya di Jogja, S2-nya di Saudi. Kimia murni. Jadi yang paling pas untuk menerangkan permasalahan ini ya orang yang jurusannya. Sekarang bisa difahami? Bisa difahami. Terangkat subhatnya, Pak. Enggak masalah. Boleh. Karena ini tidak mengandung khamar. Kalau khamar mengandung khamar berapa persen, antum bisa indrai khamarnya. Dihilangin saat khamarnya, kan ada itu ya, yang kesehatan. Khamar bisa diindrai kan, diangkat khamarnya ada dengan teknik pembakaran dan lain sebagainya. Ya kan? Diindrai khamarnya, antum jual halal. Kan tidak untuk diminum, kalau diminum tewas antum. Wallah ta'ala bisa dipahami ikhwan, karena ini memang permasalahan yang nawazil. Bahkan Ustaz Abu Ubaidah Yusuf yang di Al-Furqan itu menulis kitab masalah fikih kontemporer ini, memasukkan permasalahan alkohol karena kata beliau ini permasalahan yang nawazil, yang rumit, permasalahan kontemporer. Bisa difahami. Kalau fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas itu fatwa secara umum, dia tidak merinci. Padahal menurut ahli kedokteran alkohol itu ada perinciannya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lam. Wallah ta'ala a'lam. Boleh. Misalkan anak seorang menjahit kan biasa menjual jasa, tidak jahitkan seorang pakaian, yeah, jasa kos kerjanya sekian. Iya. Sekarang juga kita dirang juga jasa jangan dengan kita menyiapkan bahan-bahan tersebut. Iya, namanya sona'a. Boleh, nama akadnya sona'a. Son'a. Tidak. Sona'a itu akadnya begini. Antum buatkan saya umpamanya meja atau baju, nanti saya bayarkan uang mejanya berapa, ongkos pengerjaannya berapa. Dan ini dibolehkan dalam syariat Islam dan ada dalilnya dalam Al-Quran. Wallah alam, saya lupa karena ini pembahasan kami di semester 4 atau semester 5 terkait dengan fikih muamalah klasik, namanya son'a. Yang dimana saya memerintahkan kepada son'a itu artinya membuat sesuatu yang sesuai saya pesan. Dan uangnya bisa di depan, bisa di belakang, bisa di DP. Bisa difahami ini? Wallah ta'ala a'lam. Akadnya son'a. Silakan. Pertama Ustaz, jadi kita lihat tentang vaksin. Vaksin? Saya tidak tahu vaksin. Tanya kepada ahli. Sudah yang kedua. Saya ini pedagang. Iya. Kadang saya menawarkan sama penjual, kalau kredit sekian, ya, boleh nggak? Boleh. Kalau antum pakai fatwanya Syekh Albani, nggak boleh. Syekh Albani mengharamkan jual beli kredit, karena dua harga dalam satu jual beli. Seperti kasus yang ini. Tetapi kan dijelaskan sama Ibrahim An-Naka'i, salah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kan ketika berpisah itu sudah dipilih salah satu dari harga tersebut. Dan harganya jelas ketika berpisah. Kalau harganya tidak berdampak pada ujungnya, seperti antara 100.000 dan 120, maka ini yang enggak boleh. Bisa paham? Karena dua harga dalam satu jual beli. Kemudian dua harga dalam satu jual beli. Jadi misalnya saya beli ini, kalau kredit harganya 100. Kalau tunai harganya 100, kalau kredit harganya 150. Dan kita sudah memilih itu. Jadi bingung kan? Satu transaksi ada dua harga. Tetapi ketika kita sudah saya pilih yang kredit, kita deal. Berarti sudah kredit, antum kredit. Lebih mahal 150 dibayar cicil. Enggak masalah, itu kan sudah satu harga ketika berpisah. Nah, itu yang dimaksud dengan melarang dua harga dalam satu jual beli. Dalam satu jual beli, kalau Syekh Albani tidak membolehkan kredit. Dan murid-muridnya termasuk Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Al-Mawsu'ah Manahi Syariah, ensiklopedia fikih larangan, itu mengharamkan jual beli kredit. Lajnah Daimah membolehkan. Yang penting akadnya ketika sebelum akan berpisah harus jelas pilih salah satu. Bisa difahami? Bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada teman surat. Iya. Tinggal di daerah minoritas. Iya. Barang yang kita jual harganya halal. Iya. Yang ketiga ini kan harganya halal. Mm-hmm. Namun kita tahu ya, kita akan jual lagi barang kepada orang kafir yang sudah mereka untuk. Tahunya dari mana? Bisa berdalil dengan sesuatu yang berprasangka. Bisa berdalil dengan dugaan. Harus ilmu, harus jelas. Kan tingkatan ilmu saya sudah jelaskan dalam Muqaddimah Usul Salasa, ikhwan yang di Kupang. Ada berapa ikhwan? Al-ilmu. Kemudian ada zon, ada syak, ada waham, ada apa lagi? Ada berapa tingkatan, ikhwan? Abu Abdullah. Yang boleh berdalil itu cuma al-ilmu. Kalau zon 70 benar, 70%-nya benar, 30%-nya salah. Syak 50-50, masih ragu. Waham 70-30. 70 salahnya, 30 benarnya. Sekarang antum mau pilih yang mana? Dugaan yang mana? Ilmu kan? Apa pengertian ilmu? Mengetahui sesuatu secara pasti. Dan jelas ada dalilnya. Maka kembalikan kepada hukum asalnya. Dalam masalah muamalah tidak ada masalah. Zatnya halal dan antum enggak perlu tanya. Kan saya sudah jelaskan ya. Enggak perlu tanya dan enggak perlu berprasangka yang aneh-aneh. Berarti kalau seandainya antum punya prasangka gitu kan kita mayoritas kafir. Berarti enggak boleh jual celana-celana umpan. Karena orang-orang kafir itu di luar mereka pakai celana umpan. Iya, betul. Enggak boleh. Halal. Iya. Kita kan sering di lapangan. Jadi ketika orang yang beli kembali, jadi dengan dugaan yang kuat seperti itulah kita mengambil ini maksudnya anak kita. Iya. Ketika barang ini halal dan kemudian haram, maka anak kembali kepada kita. Tidak bisa. Tetap hukumnya halal dan dugaan tidak dapat dijadikan dalil. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau seandainya begitu berarti banyak transaksi yang haram semua akhir, yang justru itu dihalalkan oleh Allah. Seperti celana dalam atau celana umpan, atau mungkin antum jual BH ke turis-turis. Turis-turis di pantai itu pakainya BH doang. Berarti enggak boleh kan? Karena dugaan kuat turis di pantai memakai BH tok. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa difahami. Dia menjual seperti speaker. Iya. Yang speaker itu seperti bulat, yang isinya itu nyanyi. Iya, gitu. Tidak. Oh, tidak. Cuma jual speakernya, terserah mau itu silakan. Nah, sudah, enggak usah antum prasangka yang aneh-aneh. Hukumnya halal, insyaallah. Paham? Baik. Iya. Bagaimana dengan pertambahan HP? Apa? Pertambahan HP. Boleh, karena HP bukan barang ribawi. Iya boleh, yang penting saling ridho, enggak masalah. Kalau emas enggak boleh. Kalau emas enggak boleh, tukar tambah emas plus uang enggak boleh. Ini namanya mud ajwa wa dirham. Di mana dulu biasa para sahabat menukarkan kurma ajwa kemudian ditambah dengan uang. Ini enggak boleh. Pertambahan uang itu merupakan riba. Riba apa, ikhwan? Riba. Riba apa pertambahan uang? Kurma dengan kurma tambah uang. Riba fadl, masya Allah. Riba fadl. Enggak boleh. biasa antum dapati orang tukar emas lama dengan emas baru tambah uang? Ada enggak? Banyak enggak? Enggak boleh. Pertambahan uangnya riba. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya fotokopi atau print buku agama lain? Kalau seandainya benar-benar butuh, tidak masalah. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Ats-Tsatiri, salah seorang penasihat pribadinya Raja Salman, dan beliau salah seorang anggota lajnah di Saudi, tapi sekarang sudah keluar beliau. Sekarang beliau fokus menjadi penasihatnya Raja Salman, dan fatwa beliau kalau seandainya benar-benar dibutuhkan dan itu merupakan suatu hal yang bersifat kewajiban, enggak masalah memfotokopi. Karena keterbatasan ikhwan. Bisa difahami? Saya berdalil dengan pendapat beliau. Perusahaan kita dipinjam dan kita mendapat fee. Boleh. Hukum asal muamalah boleh, dan akad namanya ujrah, ijarah, jasa. Jadi perusahaan kita dipakai orang, kemudian kita mendapat fee-nya. Yang penting fee-nya harus jelas, berapa persen di depan, supaya belakangnya tidak terjadi cekcok. Misalnya 40% dari pemasukan yang ada setiap bulan. Nah ini boleh, dan dibayarkan di akhir bulan. Kan perusahaan itu tidak melulu dia sebulan mendapat penghasilan yang sama kan. Bisa hari ini dia dapat berapa? Misalnya satu bulan 50 juta, mungkin bulan depan bisa 30 juta, 20 juta. Begitu. Ini bisa akadnya dibuat mudoroba, bisa dibuat ijarah. Tergantung sesuai kesepakatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ini tentang ojek online. Iya. Kadang kita ojek disuruh mengantar perempuan. Oh, perempuan gitu, ke gereja. Iya. Atau ke bank BRI itu. Iya. Saya tidak tahu. Tanya ke dokter Erwan di sana. Ya kalau enggak tahu, enggak tahu. Enggak usah malu-malu. Gimana, Fadol? Ikhtikar namanya. Ditulis ikhtikar. Nama penimbunan barang ikhtikar. Iya. Itu menjualnya ketika harga naik. Dan barang itu merupakan kebutuhan umum. Ya? Sembako. Misalnya begini, bensin. Antum beli banyak. Kemudian terjadi kelangkaan. Nah, di saat terjadi kelangkaan itu antum jual syuk. Misalnya yang terlampau tinggi. Nah, ini termasuk dalam ikhtikar. Dan ikhtikar salah satu dosa besar. Enggak boleh, karena berkaitan dengan hajat hidupnya orang banyak. Tetapi antum beli banyak untuk stok kebutuhan antum karena takut di hari depan, itu enggak masalah. Sebagaimana antum tahu kisah Nabi Yusuf mimpinya untuk memanen 7 tahun dan menyimpan 7 tahun. Itu kan di stok, disimpan, ditimbun barangnya untuk keperluan yang akan datang, tidak masalah. Kata Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Al-Musayyab, tidak masalah. Faham? Yang bermasalah itu ketika barang harga naik dan merupakan hajat hidup orang banyak, antum jualkan. Dan ikhtikar ini termasuk salah satu dosa besar. Dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytham. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berbuat ikhtikar, maka dia al-ikhtikaru al-khati'. Dia seorang pendosa. Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Dan dinukil oleh Dr. Erwandi dalam pembahasan masalah ikhtikar. Bisa antum baca. Ihtikar itu masuk ke dalam kezaliman terhadap hak orang banyak. Bisa difahami? Wallah ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kita taruh uang di ATM, ATM mana? Konvensional? Enggak boleh. Sama sekali. Syekh, karena apa? Kalau antum menaruh ATM bank konvensional, itu dipakai mereka untuk proyek yang tidak jelas. Karena ATM itu, saya pernah praktik di sebuah bank, itu masuk ke dalam dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu artinya apa? Itu bisa dimanfaatkan oleh bank. Kalau bank konvensional, itu mohon maaf seperti proyek perusahaan Homer misalnya, atau proyek prostitusi, atau meminjamkan uang yang antum simpan sebagai dana pihak ketiga untuk dibungakan menjadi pinjaman riba. Nah, ini yang enggak boleh. Syekh bin Baz bilang enggak boleh kecuali para pegawai negeri sipil yang gajinya dibayarkan melalui ATM bank konvensional, tetapi dengan satu syarat, ketika gajinya masuk dia wajib meninggalkan saldonya doang, sisanya diambil. Bisa difahami? Kalau bank syariah, dalam klausulnya tidak ada yang pembiayaan yang bersifat haram, seperti contohnya pembiayaan prostitusi, khamar, pinjaman riba dan lain-lain, enggak ada. Cuman buruknya bank syariah masih ada bunga bagi hasil. Kalau antum mau buka ATM bank syariah, tabung, tapi bilang ke mereka saya tidak mau ada pertambahan nilai. Karena pertambahan nilai riba. Karena kita sebagai pihak peminjam, bank sebagai pihak yang memberi penerima pinjaman, maka atas dasar apa pemberi pinjaman membagikan kita bagi hasil, padahal kita peminjam? Riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba. Wallah ta'ala a'lam. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi solusinya bagaimana? Kalau di sini kan tidak ada bank syariah. Iya. Di Kupang ada. Di Sulawesi. Bisa kan di Kupang? Dekat. Diambil. Untuk mengamankan uang itu agar aman. Uang antum tidak aman juga di bank. Terkena enggak inflasi? Uang kena enggak inflasi? Antum taruh di rumah dengan di bank tetap sama-sama enggak aman. Terkena inflasi. Antum taruh 10 juta di bank, 10 juta di rumah, 2 tahun yang akan datang sama enggak inflasinya? Penurunan nilai mata uangnya sama atau enggak? Sama saja. Mendingan antum taruh di rumah, sudah enggak dapat dosa, uangnya tetap sama. Ketimbang antum taruh di bank, dapat dosa, uangnya pun berkurang. Dan plus dapat dosa. Paling bagus ya, saran saya, di Kupang itu ada bank muamalah. Tetapi ketika antum sampai ke sana, antum jelaskan tegas, saya enggak mau ada pertambahan nilai. Saya begitu, Ikhwan. Di kampung saya itu enggak ada bank syariah. Tapi ke Jogja itu saya bikin, istri saya, adik saya itu ATM syariah. Supaya apa? Di sini aman. Ketika kita datang ke daerah Kristen, uangnya bisa aman tetap di bank. Walaupun banknya di Jogja, paling cuma ditarik ketika transaksi di ATM. Dipotong. Itu aja. Dan ingat, akad ATM itu boleh ya. Dibolehkan, enggak haram. Karena dia jasa. Mesin jasa yang dipakai, kemudian kan kena potong tuh. Kalau misalnya berbeda bank, biasanya 7.000. Nah, itu boleh. Kata Syekh Dr. Profesor Yusuf As-Subaili, hukumnya boleh. Bisa difahami? Wallah ta'ala alam. Iya. Iya. Iya. Gimana? Kita masuk ke seseorang satu bulan. Iya. Jadi uang yang kita masukkan itu hanya satu bulan dan kita sisakan saldonya. Boleh. Sisakan saldonya saja. Karena kan uang itu yang dipakai oleh bank biasanya uang yang mengendap. Antum tabungan antum dan lama antum ambil itu dipakai sama mereka. Jadi jangan antum kira antum taruh di uang enggak dipakai, salah. Justru itu jadi dana pihak ketiga, dan dana pihak ketiga ini dana paling besar untuk operasionalnya bank. Itu di atas 50% bank berjalan itu dengan dananya nasabah. Bisa difahami? Alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh. Dipotong. Iya, boleh. Dan ini fatwa ulama mengatakan boleh. Iya, itu kan untuk saldo sisanya. Dimaafkan. Bisa difahami? Wallahu ta'ala. Iya. Iya. Turun. Iya. Pas tapi misalnya turun di 3 kegiatan. Yang dua itu di orang lain. Pada saat pembuatan laporan. Saya kerjakan laporan yang tadi kan turun. Tapi yeah. Yang turun ini kerjakan tugas yang sudah turun. Pasti kan sini pemakaian rata. Iya. Apakah yang saya buat dapat laporan itu yang turun terus mengambil laporan yang begini, apa itu boleh? Saya enggak ngerti pertanyaannya. Sabar dulu, saya minum. Langsung ke permasalahannya. Ya, jadi gini. Kesepakatan sistemnya pemerataan. Pemerataan. Pemerataan dana. Dana. Dana dari mana? Dana dari pemerintah. Pemerintah. Yang mengelola berapa orang? Yang dapat semua. Itu dari pemerintah buat pribadi atau buat operasional kegiatan puskesmas? Perjalanan dinas. Dan antum dapat gaji dari puskesmas. Ya. Terus? Terus di pada saat kegiatan. Ya. Ada 10 kegiatan. 10 kegiatan. Kegiatan itu kami turun semua. Iya. Tapi di semua 10 kegiatan itu kan contohnya saya cuma turun di 5 kegiatan. 5 kegiatan. Puskesmas banyak pegawai. Iya. Jadi bagi rata. Iya. Kegiatannya. Pada saat pelaporan untuk menyerap ini dana, ketika kegiatan mengeluarkan uang atau enggak? Tidak. Ah. Pada saat pelaporan yang saya tidak turun kegiatan itu saya punya nama buat laporan itu. Antum tidak berpartisipasi di kegiatan tersebut, ya. Tapi ada nama. Itu gishi namanya. Curang. Sama seperti orang mencontek kan? Mencontek boleh atau enggak? Enggak boleh. Tetapi mengakunya hasil apa? Pribadi. Itu gishi namanya. Man gishi falaysa minna. Barang siapa yang berbuat gishi maka dia bukan golonganku. Dan fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin enggak boleh. Dan permasalahan di sini kita bahas di Kupang. Ini berkaitan dengan kezoliman. Bab kezoliman. Bisa faham? Wallah ta'ala a'la. Nah, solusinya laporkan kegiatan apa adanya, ikhwan. Antum takut enggak dapat fee dari puskesmas. Tidak masalahnya kan pada saat kegiatan yang betul-betul saya turun itu nama saya tidak ada. Nah, tulis kegiatan yang nama antum benar-benar turun, masukkan nama antum, itu hak antum. Tapi kan dari peraturan puskesmas mereka tidak begitu, mereka cuma bawahan untuk peraturan dari puskesmas. Dinasihati pimpinannya, itu salah. Bilang. Karena enggak boleh, Wan. Seorang Muslim harus menyampaikan apa adanya. Ada kisah, Wan. Dulu ana waktu belajar bahasa Arab itu dosen kami rata-rata lulusan Mesir, Umul Qura Mekah. Dan ketika ujian itu, ikhwan, itu enggak diawasin oleh dosen dan enggak ada CCTV. Waktu itu soalnya susah. Ana sudah bimbang. Ini gimana saya buka buku enggak ada dosen atau gimana? Sudah ada niat untuk mau mencontek. Tapi masya Allah, ana lihat teman-teman, mereka juga enggak tahu, plonga-plonga juga ke atas. Tapi alhamdulillah mereka tidak jontek. Di situ ana dapat adab menuntut ilmunya bagaimana. Sekalipun tidak tahu ditulis, wallahu alau a'lam. Allah, wallahi ikhwan, sebentar. Istri ana itu kuliahnya di Binbas di Jogja. Pernah jawabannya 10 dari beberapa jawabannya itu dia tulis wallahu a'lam. Dan itu alhamdulillah dapat nilai setengah, ikhwan. Begini, karena tidak tahu itu dosen lebih senang ketimbang antum jawab asal-asalan tapi salah. Dan apa kata para ulama? Wallahu a'lam nisfu ilman. Setengahnya ilmu. Jadi dikasih nilai. Tahu Ustaz Aris Munanda? Nah, itu jam pelajaran beliau ditulis wallahu a'lam. Begitupun teman-temannya. Bahkan sekelas adik istri Ustaz Firanda pun nulis wallahu a'lam. Dan alhamdulillah dapat nilai. Dan justru orang yang jujur begini yang disenang oleh dosen. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, ikhwan. Kalau ilmu itu cuma dua, tahu dan tidak tahu. Selebihnya enggak ada. Wallahu a'la wa a'la. Ada pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Bagaimana hukum gaji, contoh saya ini sebagai imam masjid, contoh. Boleh. Hukum gajinya boleh. Nah, saya ini kadang melakukan perkara-perkara yang baru seperti di berjamaah. Ya. Apakah gaji itu haram? Kalau bekerja untuk membacakan ayat-ayat Allah itu halal. Adapun perbuatan dia bid'ah itu pertanggungjawaban dia sama Allah Subhanahu wa taala. Di bab kezoliman, Dr. Erwandi menukil halalkah menerima upah gaji dari dakwah? Halal. Sebagai yang dia bacakan Al-Qur'an dan lain sebagainya halal. Akan tetapi zikir dia kepada Allah melanggar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia berdosa dan dosa besar karena berbuat bid'ah. Ikhwan, ini ada, ana dapat cerita ada ikhwan, mantan ikhwan di sini yang begitu ya. Wallah ta'ala alam, antum doain dia istiqomah berdoa dakwahin dia. Boleh menerima gaji tapi enggak boleh melakukan bid'ah, ikhwan. Bisa faham? Silakan ada yang lain. Iya. Minta keterlambatan. Kenapa? Itu yang masuk bid'ah ketika terlambat, akad dari awal. Sama seperti orang yang saya tidak ingin berzina tetapi dia tanda tangan saya menyetujui zina. Berdosa atau tidak? Berdosa. Antum sekalipun tidak makan riba, kalau bertanda tangan atas nama riba, berarti menyetujui riba atau enggak? Menyetujui kan? Dosa atau tidak? Dosa. Bisa difaham? Bukan enggak terlambatnya, dari akadnya saja sudah dosa. Makanya kalau di bank itu, maju kena, mundur kena. Maju mundur kena. Majunya di mana? Ketika antum tanda tangan, mundurnya akad denda keterlambatan. Antum mau kemana sekarang? Maju mundur riba semua. Wallah ta'ala alam. Ini ada pertanyaan orang tua. Iya, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mau tanya yang saya pinjam uang 25 juta. Ya. Saya bayar 1 tahun. Bayar? Bayar 30 juta. Kenapa bayar 30 juta? Itu makanya kami mau tanya apa itu sebentar disyaratkan di depan atau karena keikhlasan membayar 30 juta? Ya. Itu karena persyaratan atau keikhlasan membayar 30 juta. Cuma tadinya itu saya pinjam uang 25 juta. Tiba-tiba akhirnya bayar 30 juta. Gak ada kesepakatan awalnya. Gak ada kesepakatan. Ridho enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas karena menyesal orangnya minta uang sama yang sedikit. dia suruh bayar segitu. Oh, paksa. Tapi tidak syarat di depan, tapi suruh paksa. Berdosa, zolim. Zolim. Saya mau tanyakan apa saya kena ibunya, apa yang punya duit itu? Bapak jelaskan, saya mau bayar, tetapi sekedar utang saya saja. Ya, begitu baik-baik. Jelaskan dengan baik-baik. Kenapa mesti paksa saya bayar 30 juta? Apa ini merupakan bunga atau tidak? Kalau merupakan bunga, ini riba. Bapak nentang dia, saya cuma mau bayar sebanyak berapa yang saya pinjam. Karena itu yang halal bagi antum. Jika suruh bayar lagi 5 juta, zolim dia, merampas hak orang. Udah zolim, riba lagi. Berapa gak kena dosanya? Kena, karena suruh bayar riba. Asal saya kena atau yang... Kena, la'anallaha akila riba wa mu'tilahu wa katibaihi wa syahidaihi. Sekarang bapak membantu dia membeli makan riba atau tidak? Membantu. Kalau belum tahu, istighfar. Banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sudah tahu, tidak perlu mengulangi. Wallahu taala. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tidak ada uang kecil. Iya. Bilang siapa pasti pas ada di situ. Sekarang ada bisa ya numpak lagi. Baru kita hitung lagi. Iya. Akadnya utang berarti ya. Antum utang atau mensedekahkan maunya? Enggak, di lafaz antum sama dia gimana? Disimpan aja berarti diutangkan kan? Ya enggak masalah. Enggak masalah. Kalau antum utang kan enggak masalah. Disimpan untuk dipakai antum nanti lagi enggak masalah. Karena itu sudah istilahnya bahasa kiasan. Faham? Kalau antum bilang nanti, ya antum riba. Kalau antum mengatakan nanti kembaliannya, riba. Tidak. Tetapi untuk naik lagi kan, berarti antum deposit namanya. Deposit akadnya apa? Utang. Akadnya kor. Bisa difahami? Bisa. Tangkap enggak? Sama seperti deposito. Tahu deposito? Kita kan apa namanya? Nyimpan uang. Sama enggak seperti antum nyimpan uang di bis itu, di transportasi umum? Sama enggak? Sama kan, nitip kan, antum nitip. Nitip sama dia, dan modal tersebut dijamin. Titipan yang dijamin itu status akadnya qard, utang. Nanti kan ketika antum naik, potong lagi. Gitu kan saldo kan? Iya. Sama seperti kartu debit. Kartu debit itu kan antum deposit. Ketika antum belanja, kan antum tinggal gesek, kan kepotong sendiri dia. Sama enggak kasusnya? Sama kan? Wallahu ta'ala alam. Iya. Dalam keadaan darurat. Darurat, antum mau meninggal atau bagaimana? Karena sebentar, syariat Islam itu ada namanya daruriyah al-khamas. 5 hal darurat untuk melindungi jiwanya para pemeluk agama Islam. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafas, menjaga jiwa. Hifzun akal, menjaga akal. Kemudian menjaga kehormatan dan menjaga harta. Nah sekarang yang antum maksud darurat yang mana? Ada seorang pembeli. Iya. Sama dengan sekarang tadi sudah beli. Dia sudah beli stiker, sudah beli TV, sudah beli tapi dia bilang saya minta dengan memori. Iya. Memori yang sudah terisi dengan lagu daerah sini. Iya. Itu darurat atau tidak? Itu bukan darurat, ikhwan. Ya sudah, enggak usah beli memorinya. Karena rizki itu bukan dari dia. Yang harus antum tanamkan, ikhwan, wa fis sama'i fi rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kalian itu di langit dan apa yang dijanjikan Allah. Dan kata Rasulullah SAW, rezeki tidak mungkin didapatkan dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bisa faham? Wallah ta'ala a'lam. Intinya itu, kalau dia suruh antum berbuat maksiat, jangan lakukan, ikhwan. Masalah dia jadi beli dan enggak jadi beli, tawakal sama Allah. Yang penting Allah sudah, antum sudah bekerja sepenuh. Saya sudah pernah coba, tapi kira-kira dalam hati masih. Ya itulah, harus dilawan. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap ini godaan. Bisa difahami ya. Tawakal, rezeki bukan dari dia. Mungkin ada orang lain yang mau membeli, tetapi dengan tidak memasukkan unsur musik-musik, menyuruh antum untuk memasukkan unsur-unsur musik. Ada aja, sabar. Tawakal. Itu banyak saya jumpa teman-teman saya itu orangnya cerdas-cerdas. Ditawarin kerja di tempat penting di bank muamalah. Mereka enggak mau, ikhwan. Apa katanya? Rezeki dari Allah. Saya tidak mau mendurhakai Allah walaupun jumlahnya banyak. Lumayan, ikhwan, gaji kerja di bank muamalah itu. Lumayan. Bisa difaham. Banyak, ini sekian contoh dari banyak contoh yang pernah anda temui, ikhwan. Bisa difaham ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mana le? Yang itu. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita mengambilkan barang di supplier atau dengan mengejar bonus, misalnya bonus. Kita mengambil barang tembus dalam 3 bulan tembus 500 dos dapat iya. Bonus sekian. Boleh. Ini merupakan salah satu strategi pemasaran dan hukum mendapatkan bonus kan namanya hadiah. Boleh memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Saling berilah kalian hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Wallah ta'ala a'lam. Ah, fadol. Fadol, antum, antum. Ya, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bertahun-tahun dia tidak bayar. Iya. Tiba-tiba dia muncul belanja di saya. Terus harga barangnya contohnya 10.000. Tapi tanpa sepengetahuan dia, itu juga dia tidak tahu. Saya kasih bayar dia 12.000. Itu sebagai pelunasan utang. Utang itu. Iya. Apa boleh? Dia ridho enggak? Boleh, boleh, karena di situ ada hak antum. Bahkan antum ngambil barangnya pun boleh untuk untang. Bahkan pemerintah itu disuruh untuk memaksa diambil barangnya secara paksa hakim. Kalau berdasarkan syariat Islam itu dipaksa dia untuk diambil barangnya untuk ditutupi utang kepada si fulan. Tidak masalah. Ya. Contoh ini aktual barang setiap. Terus si A datang, saya kasih anda 1.000. Terus si B datang, saya kasih anda 1.500 per malam. Boleh. Tidak masalah. Sepengetahuan dia tidak apa. Tidak apa. Hukum asal jual beli mubah. Antum mau kasih naik 10.000 kalau dia ridho tidak masalah. Karena bin Urwah. Urwah bin Subay anaknya Zubair bin Al-Awwam, suami dari siapa pemilik gelar Zunni Qatain, dua pemilik ikat pinggang, saudara Aisyah, anaknya Abu Bakar, Asma, istri dari Asma. Abdullah Afwan Urwa bin Zubair itu membeli tanah di pinggiran kota Madinah seharga 100 dinar. Kemudian dijual itu 1500 dinar. Berarti untungnya berapa banyak? Berapa kali lipat? 15 kali lipat. Dan perbuatan tersebut dilihat oleh bibinya, Aisyah. Tetapi Aisyah tidak protes. Dan persetujuan para sahabat itu dapat dijadikan dalil. Dan tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas kesesatan. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Misalnya saya mau membuat satu perusahaan, misalnya jual alat tulis, toko alat tulis. Saya membutuhkan dana. Misalnya saya membuat kebijakan dengan MDR. Apa? Membuat kebijakan MDR. Misalnya ada konsumen yang memberikan dana ke saya berarti dia menjadikan dia satu member dengan kartu membernya bayar enggak? Ya, misalnya bayar. Bayar. Enggak boleh. Membership kan enggak boleh. Nanti dapat diskon. Iya, enggak boleh. Masuknya ke judi. Bisa difahami? Kalau mau memberikan membership tanpa ada bayaran, maka ini bentuk dari diskon. Dan diskon dibolehkan dalam syariat Islam. Ada sebuah disertasi di Jami Imam tentang masalah diskon juga. Tetapi ketika membership tersebut bayar untuk mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya, enggak boleh. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan ada amanah dari orang untuk membeli sebuah makanan. Iya. Antum beli makanan. Antum beli makanan 20 es 19.000. Iya. Terus 1.000-nya tidak kalah ini. Maksudnya tidak akan kembali. Iya. Terus antum juga sudah masukkan aja ke kotak amal. Ya, berarti antum sedekah. Ya, tapi uangnya bukan uang anak, bukan uang dia juga, uang umat ini. Si yang mengelola harta umat siapa? Arwah. Si Fulan sudah diberitahu kepada si Fulan. Ini dikasih tahu. Dikasih tahu kepada si Fulan. Supaya lebih aman insyaallah. Sebenarnya enggak masalah, tetapi yang penting memberitahu kepada si pihak yang mengelola dana umat. Karena dia yang diberi kewenangan oleh umat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa iyyakum. Iya, fadol. Bagaimana kalau belajar di YouTube? YouTuber. Iya. Iya. Sebentar, yang antum posting di YouTube apa saja? Musik-musik, adegan yang mencampur baurkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kebetulan yang baru-baru dua yang saya posting, akan nikah dengan saya sama selawat arus saya. Selawat, selawat apa ini? Ini selawat yang syar'i atau enggak? Apa solawatnya yang syar'i? Nanti kita lanjutkan yang lain dulu. Nanti edisi ketemu ini apa? Bisa di tempat lain anda jawab. Yang lain. Astagfirullah. Motor. Iya. Iya, namanya ariyah. Memanfaatkan barang orang, kemudian kita memberikan hadiah, itu namanya ariyah. Beda dengan kot. Misalnya saya pinjam HP antum, segala operasional HP antum saya yang kasih. Itu boleh. Itu kan yang dimaksud wallah ta'ala. Nama akadnya ariyah, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Aziz bin Aziz Al-Badawi dalam kitab beliau Al-Wajiz fil Fiqh Sunnah. Situ antum cari bab ariyah, dan ini masuk ke dalam bab ariyah. Bedanya dengan qard, qard tidak boleh mengambil manfaat. Ariyah boleh mengambil manfaat. Bisa difahami? Enggak masalah. Antum mau ngisi, antum mau enggak masalah. Tetapi jika antum mau mengisi, maka itu dibolehkan. Lebih bagus dan meringankan beban orang si peminjam. Inti akadnya namanya ariyah. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Guru ya. Guru ya. Apabila kalau penjelasan awal mengenai hasil kaji itu sudah jelas. Iya. Yang saya pertanyaan lebih lanjut, pernah karena saat saya sakit dan informasi di awal yang awal sakit, akhirnya karena laporan di kepala sekolah saya ditahan gaji. Jelaskan. Jelaskan ke kepala sekolah. Tapi ketika saya aktif lagi, gaji itu sudah dalam posisi ditahan oleh pihak dan iya. Nah, beberapa bulan ke depan saat saya aktif tidak dapat gaji besar. Iya. Akhirnya saya bingung ini karena tidak ada keluarga saya di tempat tugas. Akhirnya saya memilih berhenti. Waktu itu sekitar lebih dari 10 tahun begitu. Tidak ngajar. Iya, tidak ngajar. Dari tidak dikasih gaji. Akhirnya saya tidak punya keluarga dan sampingan lain. Iya. Ya, saya sampai punya pemikiran sendiri, saya lebih pilih keluarga rezeki dari Allah, saya yakin dalam hati saya. Tapi masih punya akad sama pemerintah. Ya, yang mau saya tanyakan, apakah keyakinan saya itu memutus secara sepihak akad antara pemerintah dan saya? Ya antum al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim berkaitan dengan hak-haknya, syarat-syaratnya. Syarat antum kepada pemerintah apa? Ya bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun hak antum tidak dibayarkan, dosanya pemerintah dan antum berhak untuk menuntut mereka. Setelah saya tidak ambil itu gaji, boleh saya ambil? Yang mana? Yang sakit atau yang enggak masuk? Yang tidak masuk. Enggak boleh karena antum tidak kerja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu. Gimana antum mau minta gaji sedangkan antum gak kerja? Adapun dalam masalah sakit, itu kan kembali kepada kontrak kerjanya antum dengan pemerintah bagaimana. Apakah sakit tanpa ada sesuai dengan alasan syar'i, apakah tetap mendapat gaji, itu kan sudah diatur sama SOP pemerintah. Tetapi antum ketika memutuskan secara sepihak itu gak dibenarkan, harus melalui prosedur. Urus apa? Yang tidak masuk. Ya wajar kalau tidak masuk akhir. Maksudnya gaji bulan berjalan. Gaji? Gaji selanjutnya. Iya. Jadi tugas ke depan, menjalani tugas ke depan. Tanyakan kepada pihak yang berwenang. Tetapi akad antum sebagai seorang muslim dengan dia tetap dipenuhi. Masuk ngajar, ngajar. Libur, libur. Kalau tidak masuk ngajar ya berdosa, korupsi, bulul. Wallah ta'ala. Kan akadnya jasa antum kan sudah dibeli sama negara. Wallah ta'ala. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya mana hukum menerima gaji dari amalan bid'ah. Kita tahu bid'ah, tapi itu salah satu-satunya syarat untuk menjadi imam misalnya harus ikut jamaah. Itu bagaimana? Betul, satu syarat menjadi dapat gaji itu harus bid'ah. Yang ditujukan yang amalan bid'ah atau ya, imamnya yang ditujukan? Ya gaji dari syarat dari imam. Pimpin sholat bid'ah akhi. Pimpin sholat bid'ah enggak? Enggak. Harus syaratnya itu dengan zikir berjamaah. Ditempelkan syaratnya. Berarti syaratnya syarat yang batin. Ya kan? Maka enggak boleh. Kalau yang di syaratnya imam, maka boleh mengambil gaji dari upah dakwah atau upah membacakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat mengambil upah ketika meruqyah seseorang yang terkena kelajengking. Pernah dengar kisahnya dengan Al-Fatihah? Itu kan yang dibacakan ayat-ayat Allah. Dan ketika mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memberi komentar apa-apa. Bahkan sebaik-baik pendapatan. Nah, kalau yang dituju itu enggak masalah. Adapun urusan bid'ah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awalnya yang ditujukan bid'ah, maka enggak boleh. Kalau kita niatkan misalnya mengajar makmum yang tidak tahu zikir-zikir yang sunnah, itu bagaimana? Antum dapat uang dari mengajarkan makmum. Ya, dengan zikir-zikir yang sunnah. Alhamdulillah dapat dunia, dapat akhirat, dapat pahala. Halal. Untuk pendidikan, wallah ta'ala saya tidak tahu. Tapi kalau mau dijelaskan, ya sudah diajar, tidak perlu pakai zikir berjamaah. Ditanyakan kepada masyaikh, karena ini perkara yang besar, ikhwan, perkara ibadah. Dan hukum asal ibadah apa? Haram. Apa rukun dan syarat ibadah? Rukun, rukun. Gaji yang mana? Ngajar imamnya gajinya, kalau yang ditujukan imamnya boleh. Hal-hal bid'ah yang enggak boleh, bid'ahnya kembalikan kepada Allah. Bisa difahami? Lanjut. Ada yang mau bertanya? Ya, bisa. Jadi kita ingin mendirikan kooperasi syariah. Si, gimana? Kita akan skemanya bagaimana? Jadi kita akan mendirikan kooperasi dalam arti kata kita akan menyediakan sepeda motor kepada ikhwan agar ikhwan ini yang belum punya motor dia bisa memiliki. Nah, caranya gimana? Kita kasih kredit sama mereka. Kasih kredit, ada denda atau enggak? Nah, itu masalahnya. Ah. Kalau seandainya tidak ada denda, iya, dan dia enggak mau bayar, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Dibikin klausul persyaratan, ada materai. Di atas materai kalau tidak denda, ditarik kembali motornya, ditarik kembali, atau mungkin bisa dijual untuk menutupi utang dia sebesar yang dia utangi. Kalau enggak dia ini enggak bayar, kemudian apabila dia bayar enggak masalah. Kemudian selebihnya dari penjualan motor itu enggak boleh antum ambil, kembalikan ke dia karena itu hak dia. Ambil sebesar yang dia utangi saja. Bisa difahami? Itu boleh berarti? Boleh. Yang penting jangan ada denda keterlambatan, tidak ada bunga dan lain sebagainya. Kalau koperasi sekarang tidak ada yang syar'i. Kemudian apa, sisa bagi hasil usaha SHU, bukan sisa bagi, bagi hasil usaha, sisa bagi riba ini. Enggak boleh, dan antum enggak boleh nerima, nerima riba itu. Wallahu ta'ala. Iya. Dikeraskan ayat. Satu. Iya. Kita tahu musuhnya di depan berwalah saya khususnya menyebut meninggal. Terus menteri yang kasih ini yang nanti kita ini siapa? Ahli waris antum. Ahli waris yang bukan masalah itu, yang dipermasalahkan utang. Dan utang ini akan ditagih sampai hari kiamat. Karena arisan akadnya apa? Utang kan? Utang untuk membantu saudara sesama. Kemudian antum sudah dapat arisan, tiba-tiba di tengah jalan antum meninggal. Teman antum, antum ini masih punya utang sama teman-teman yang arisan. Utangnya mana? Kewajiban antum membayar cicilan per bulan. Ya kan? Ahli waris antum, karena perkara utang berat. Ahli waris antum yang baik. Ahli waris itu bisa bapak ke atas, bapak, ibu, kakek dan seterusnya, dan ke bawah istri, anak dan seterusnya. Bisa paham? Kalau teman-teman mau ikhlaskan lebih bagus. Wa in kana zu usratin fanasiratan ila maisyara wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Jika orang yang menghutangi tersebut tidak mampu membayar hutang, maka kalian mensedekahkan harta tersebut itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Bisa difahami? Wallah ta'ala. Yang belakang dulu, antum terus-terus sama. Ada kasus, kasusnya terjadi enggak? Iya. Air mineral. Ya. Beli. Pergi ke pasar. Iya. Iya. Iya. Antum ambil keuntungan enggak? Hukum uang yang halal uang. Enggak boleh. Antum manfaatkan untuk kepentingan pribadi atau untuk menjalankan amanah. Saya titipan membelikan titipannya beliau. Iya. Dia titip uang ke antum untuk beli itu kan? Iya. Berarti antum orang yang diamanahi kan? Iya. Ya boleh. Dianya tahu enggak? Hah? Saya terbiasa membuat barang seperti ini, Ustaz. Nah, contohnya. Iya. Keuntungannya disyaratkan di depan enggak? Hasilnya. Ya. Namanya penjual dengan pembeli kan sudah tahu keuntungannya berapa. Bukan, yang saya maksud akadnya. Antum kan diberi uang sama dia. Kalau konteks kasus tersebut, antum sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya. Atau ini jual beli, jual beli dalam bentuk umum. Jual sebentar. Antum enggak punya barang. Antum sudah bikin akad enggak sama dia? Biasanya saya jual. Kebetulan barang saya stok saya habis. Iya. Terus ada orang yang mau beli. Iya. Nah, waktu dia beli, antum sudah melakukan akad dengan dia atau enggak? Barangnya kan habis, sudah kan? Iya, sudah bikin akad kan? Sudah, barangnya belum ada kan? La tabi' ma laysa indaka. Jelas? Janganlah menjual barang yang bukan milik kalian. Faham? Kan uangnya antum sudah terima, barangnya belum ada. Tapi kalau saya tidak memanfaatkan uangnya, boleh? tidak memanfaatkan uangnya, bukan tidak memanfaatkannya. Syarat dari hukum jual beli tersebut tidak boleh dan haram uangnya. Kalau yang dilanggar rukun dan syaratnya, maka status harta yang didapatnya harta yang haram. Bisa difahami? Wallah ta'ala a'lam. Ya, fadol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang jual beli barang awet. Nah, ya, barang bekas kan? Barang awet. Kan kita kan jual baterai HP. Iya. Ada baterai HP kan ada yang palsu, ada yang asli dulu kan? Iya. Kita apakah boleh untuk menjual barang-barang yang awet? Wallah alam, saya nggak tahu. Tanya Dr. Erwan. Saya tidak tahu. Faidan. Di kami di tempat tinggal kami di sana. Di Kefa. Itu setiap per satu bulan satu kali ada pasar. Pasar. Jauh. Terus itu dia bukanya dari pulang di jam 10 itu sampai jam 4 atau jam 5. Nah, terus butuh bekal. Safarnya butuh bekal dan lain sebagainya atau gimana? Bekal makan. Karena permasalahan safar itu standarnya bukan jarak, tetapi dikembalikan ke urf. Ini pendapat yang rajih menurut Ibnu Taimiyah dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sebagian ulama mazhab itu membatasi jarak safar, ada yang 80 kilo, ada yang 100 lebih. Tapi kata Syekh apa? Pendapat yang rajih itu kembali ke urf. Jika perjalanan membutuhkan bekal dan lain sebagainya seperti seorang safar, maka itu sudah termasuk safar akhir. Dan berlaku hukum safar. Orang safar tidak ada beban sholat Jumat. Bisa difahami? Iya. Karena dalam rangka jual beli apa? Jihad kan? Mencari nafkah buat diri pribadi dan keluarga kan jihad di jalan Allah. Bisa difahami? Tidak sholat Jumat. Orang safar itu tidak diberlakukan sholat Jumat menurut pendapat yang rajih. Dia wajib mengqadha duhur dan asar. Bisa difahami? 30 kilo. Standarnya bukan jarak, tapi saya rasa 30 kilo dengan mobil itu bukan safar itu. Standarnya kebiasaan masyarakat. Bekal yang dimaksud itu seperti bekalnya orang safar akhirnya. Bisa ditangkap? Kemudian antum kenapa enggak sholat Jumat? Ya melalaikan karena perdagangan kan? Ya sudah berlaku hukum melalaikan sholat Jumat. Bisa difahami? Wallah ta'ala. Saya pikir jauh. Kalau jauh misalnya 70 sampai 100 kilo. Nah itu safar yang boleh. Ya sholatlah, kan ada perintah. Ketika Allah mensifati rijal la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan. Tijaratu wa la bay'un dan jual beli. Wa iqamis shalah, dan dia selalu mendirikan sholat wa itaiz zakat. Dan firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Bagaimana ayatnya ikhwan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumul jum'ah fas'au. Fas'au itu apa kalau dalam bahasa usul fikih? Karena mengandung fa li takkid, takyid. Li taukid, penekanan, artinya bersegera. Sampai bahkan ulama mazhab Hambali mengharamkan jual beli ketika azan Jumat sudah berlangsung. Mengharamkan jual beli ketika azan Jumat sudah berlangsung. Ini ulama mazhab Hambali. karena ada perintah sholat, karena memang waktu itu diwajibkan untuk sholat, ikhwan, bukan untuk berjual beli, ya, tinggalkan jual beli. Kemudian setelah sholat, fa idza qudiyatis sholatu fil ard fantashiru fil ardi, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Sholat dulu. Mengganti sholat. Mengganti sholat duhur. Karena itu bukan safar akhir. Tidak berlaku hukum safar. Faham? Bisa sholat Jum'at. Kecuali safar yang tidak ada beban untuk orang sholat Jum'at. Bisa difaham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ya fadal. Kalau misalkan sholat Jum'at, iya, boleh, kan wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jum'at. Sholatnya di rumah, yang penting tunaikan. Kan fas'au ila zikrillah wa dharul bayt, bersegeralah menuju ke panggilan Allah, kemudian tinggalkanlah sisa jual beli. Ayat tersebut dimaksudkan untuk siapa? Orang yang terkena kewajiban sholat Jum'at. Istri terkena enggak kewajiban sholat Jum'at? Tidak. Boleh jual beli, yang penting dia telah menunaikan sholat duhur, maka boleh dia jual beli. Antum cerdas sekali, sholat Jumat enggak tutup, suruh istri yang jual. Bagus triknya itu. Iya, insyaallah. Taib. Waalaikumsalam. Iya. Terus beli ini, beli barang, tidak ada uang 500. Iya. Sebenarnya ada uang 500, hanya mau buat laku barang anak. Anak kasih dia berapa? Sudah kasih ada bulan-bulan begitu. Tidak melihat tak tegang ini kan bulan-bulan. Iya. Dia tidak rido. Dia tidak rido. Tidak boleh. Jual beli harus di atas saling rido. Zalim. Kan antum memaksa dia. Jual beli itu harus antaron. Bisa difaham? Wallahu ta'ala. Baik, yang lain, monggo. Sudah. Satu lagi siapa tentang riswah. Suap. Suap. Nah. Oke. Jadi begini. Saya ingin mendapatkan SIM. SIM. Ya. Ya. Sip. Tapi suap. Antum siwak. Terus syarat untuk mendapatkan SIM itu, kan kita kan gak boleh memberikan uang kepada petugas. Iya. Tapi petugas Meminta iya. Kalau anda ingin mendapatkan SIM, antum harus bayar sekian. Iya. Dipaksa oleh sama petugas. Baik. Apakah saya termasuk riswah juga? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak termasuk riswah. Karena untuk mendapatkan hak orang sebagai warga negara, itu enggak masalah. Sekalipun antum diminta, yang terkena dosanya si pemberi penagih riswah. Karena antum dizolimi. Dan antum berusaha karena kewajiban antum untuk mengikuti pemerintah, mendapatkan SIM. Fahami? Ini riswah yang dibolehkan menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Majmusar Al-Muhazzab. Karena ini berkaitan dengan haknya antum. Kalau riswah berkaitan dengan hak sebagai penduduk suatu negara, dan kita dalam mendapatkan hak-hak tersebut selalu dihalangi oleh pihak-pihak yang berwenang, kata beliau boleh. Nanti antum bisa baca di bukunya Dr. Erwandi Hafizahullah ta'ala. Bisa difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Terakhir ya. Terakhir. Kejadiannya hampir mirip dengan ketika umpamanya kita surat apa ini setana, surat apa ini akte ke anak begitu. Iya. Biasanya dari pegawai kelurahan itu bisa ngurus sendiri, bisa diwakili dari kasurah. Iya. Biasanya kebiasaan kita ini, sudah pak, kita terima saja. tinggal kita bayar berapa biaya yang kita bayar. Maka itu kan masuk yang dua akad yang dijelaskan tadi. Akad jual beli, ini bukan akad jual beli ya. Pengurusan. Antum mempermudah dia untuk berbuat riswan, karena dia gajinya sudah dibayarkan oleh negara dan dia enggak boleh menerima hadiah apapun dari pembayaran antum kecuali apabila hak antum memang dizolimi oleh aparat tersebut. Dia kan enggak menzolimi antum, tapi antum yang membuka pintu untuk dia melakukan riswah. Ar-rasyi wal murtashi finnar, pembeli makan riswah, penyuap dan orang yang menerima suap tempatnya di neraka, dan ini merupakan ancaman dosa yang besar. Karena petugas pertanahan itu orang sudah mendapat gaji dari negara dan gak perlu menerima hadiah apalagi suap. Menerima hadiah saja itu merupakan bentuk suap, apalagi dalam bentuk apa tadi, antum yang menawarkan diri untuk supaya mereka berbuat zolim, menerima suap antum. Antum yang berdosa lebih besar akhirnya, membuka pintu kemaksiatan kepada mereka. Bisa difahami? Karena itu hak antum sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian penutup dari anak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi kajian hari ini. Anak mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian kata-kata yang menyinggung perasaan antum. Anak menasihati diri pribadi dan antum pada umumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomah dengan manhaj salaf, dan inilah manhaj yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa sama-sama beristiqomah dalam dakwah ini. Dan antum harus yakin, hakul yakin, bahwa inilah salah satu jalan yang bisa mengantar kita kepada surga. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kepada pemimpin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.